saja kau arungi seluruh dunia. Kau kan banyak temukan tempat untuk singgah, namun pelukku tempatmu pulang. Kau mau berdoa apa di ulang tahunmu? Harapku akan ada namaku di dalamnya. Kan ku aminkan dengan lantang, dan jadikan semua amanku yang ada menjadi rumah penuh cinta. Dan ku percaya bahwa apa yang ku damba akan pulang pada waktunya. Semoga kau tak bosan denganku dan hidup. Coba ulurkan tangan dan carilah tenang. Tetap pelukku tempatmu pulang. Harapku kau berdoa kita selamanya, sampai kita kan tua di atap yang sama. Kan ku aminkan dengan lantang, dan jadikan semua amanku yang ada menjadi rumah penuh cinta. Dan ku percaya bahwa apa yang ku dambakan pulang pada waktunya. Dan jadikan semua amanku yang ada menjadi rumah penuh cinta. Dan ku percaya bahwa apa yang ku dambakan pulang pada waktu.